بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، kita melangsungkan membaca tafsir dan kita masih di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-40 insyaallah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabi إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Sungguh hari penyelesaian urusan, yaitu hari kiamat, miqatuhum ajma'in, adalah yang telah dijanjikan atas mereka tempat berkumpul. Yauma la yughni maulan an maulan syai'a, pada hari teman paling dekat tidak mampu memberikan sesuatu apapun manfaat kepada temannya. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Illa man rahimallahu, kecuali orang yang Allah telah rahmati. Innahu huwal azizur rahim, sesungguhnya dia Allahu Azza wa Jalla, Zat yang maha perkasa, mulia, agung dan maha penyayang. Inna syajaratal zakkum, ta'amul athim, kal muhli yaghli fil butun, khaghalyil hamim. Sungguh pohon zakkum adalah, kata Allah Azza wa Jalla, makanan orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang yang atau pelaku dosa. Kal muhli, buah zakkum sebagai makanan para pelaku dosa. Kal muhli, seperti cairan tembaga, cairan perak atau yang semisalnya. Yaghli fil butun, mendidih di dalam perut. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air panas. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Ambillah dia, kemudian geretlah dia menuju tengah-tengahnya neraka, lalu kemudian tuangkanlah di atas kepalanya dari azab yang panas. Dzuq innaka antal azizul karim, rasakan olehmu, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya anda dulu di dunia dianggap aziz, mulia, tidak akan tersentuh oleh azab. Al karim, kanda mengaku orang yang dermawan, mulia. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inilah azab atau bentuk azab yang dulu kalian ragu-ragu padanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang bertakwa sungguh berada pada kedudukan tempat yang amin, aman. Fi jannatin wa uyun. Di dalam kebun-kebun dan mata air-mata air. Yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin. Mereka berpakaian dengan sutra yang tipis dan yang tebal. Mutaqabilin, mereka saling berhadapan. Kadzalik wa zawwajnahum bihurin 'in. Demikian juga kata Allah Azza wa Jalla, kami berikan pasangan kepada mereka dari wanita-wanita surga bidadari. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka meminta padanya di dalam kebun-kebun atau surga itu segala ragam buah-buahan dalam kondisi aman mereka. La yadhukuna fihal mauta. Mereka tidak akan merasakan di dalamnya kematian. Illal mautatal ula. Kecuali kematian yang pertama. Wa waqahum azabal jahim. Dan melindungi mereka dari azab neraka. Fadlam min rabbika. Dzalika huwal fawzul azim. Itu benar-benar karunia dari Rabb engkau. Itulah keberuntungan yang besar. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Maka sesungguhnya kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah memudahkan Al-Quran itu dengan bahasa engkau bilisanik, agar mereka yatadhakkarun, mau ingat. Fartaqib, maka tunggulah. Innahum murtaqibun. Sesungguhnya mereka juga menunggu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Li wa huwa yaumul qiyamati alladhi yufassilu Allahu bihi bainal awwalina wal akhirin wa baina kulli mukhtalifain maqmiqatuhum ayil khalaik ajma'in kulluhum sayajma'uhumullahu fihi mukhtalif na'am wa yahduruhum ويحضر أعمى ويحضرهم ويحضر أعمالهم ويكون الجزاء عليها. Kata beliau, inna yawmal qiyamah, inna yawmal fasli, yang dimaksud adalah yawmal qiyamah. Salah satu dari nama hari kiamat adalah yawmul fasl. Yaitu Allah Azza wa Jalla memisahkan antara orang-orang dahulu dan belakangan, dan memisahkan antara dua orang yang berselisih. Miqatuhum ajma'in. Miqat yaitu tempat berkumpulnya khalaik seluruh makhluk. Semuanya Allah himpun mereka padanya. Allah hadirkan semuanya. Dan Allah hadirkan amalan-amalan mereka. Disitulah terjadi pembalasan. Di atas Allah Azza wa Jalla, di atas amalan itulah Allah Azza wa Jalla membalas mereka. Hari kiamat. Yauma la yughni maulan an maulan syai'a. Hari yang tidak lagi teman dekat akan bisa memberikan kepada teman dekatnya manfaat. Tidak pula sadiq teman kepada temannya. Walahum yunsarun. ay yamna'una 'adzaballahi 'azza wa jalla. Mereka tidak akan ditolong, ayyumna'un dicegah, atau yamna'un mereka tidak bisa mencegah azab Allah. Teman tidak akan bisa membantu teman yang lain, suami tidak akan bisa menolong istrinya, sang istri tidak akan bisa menolong suami, anak kepada kedua orang tua kepada anaknya. Semuanya urusannya adalah masing-masing. Li'anna ahadan minal khalqi la yamliku minal amri syai'ah. Karena setiap makhluk ini tidak memiliki urusan sedikit pun, kata beliau, illa kecuali. Man rahimallahu innahu huwal azizur rahim fa innahu huwal ladhi yantafi'u wa yartafi'u bi rahmatillahi ta'ala. Orang yang telah mendapatkan rahmat, dialah yang akan bisa mengambil manfaat, dialah yang akan bisa tertolong, terangkat, tentu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena dialah yang telah melakukan sesuatu yang menjadi sebab rahmat itu turun, dan melaksanakan usaha-usaha mendapatkan rahmat fi dunia, di dunia, wa sa'alaha sa'yaha fi dunia. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, inna syajaratal zakum, sampai firman Allah ta'ala, tamtarun, lamma zakara yawmal qiyamah, wa annahu yufassilu bayna ibadihi fihi, dzakara iftiraqahum ila fariqain. Tatkala Allah Azza wa Jalla menyebutkan hari kiamat, dan dia Allah yang akan memisahkan urusan di antara hamba-hambanya pada hari kiamat itu, lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka berkelompok dan terbagi menjadi dua kelompok, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian atau sekelompok akan ada di dalam surga atau di dalam surga, dan sekelompok lagi di dalam neraka. Wahumul athimuna bi'amalil kufri wal ma'asi wa anna ta'amahum syajarat zakkum syarrul asjari wa afdha'uha wa anna ta'maha kalmuhl ay kassadidil muntin khabith ar-rih wa ta'am khabithur rihi wa ta'mi syadidul hararah. Kata beliau rahimahullah, sekelompok berada di neraka sa'ir, yaitu para pelaku dosa, melakukan kekufuran, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Makanan mereka adalah syajaratul zakum, makanan yang paling jelek, makanan yang paling keji, rasanya kalmuhl, bagikan almuhl, yaitu cairan tembaga, atau kasadidil muntin, seperti cairan nanah yang busuk baunya, jelek baunya dan jelek rasanya, sudah jelek rasanya, syadidul hararah, sangat panas, rahimani wa rahimakumullah. Yaghli fil butun ka ghalli al hamim, maka mendidih di dalam perut bagaikan didihan air panas yang mendidih. Wa yuqalu lil mu'adzab, dan dikatakan kepada orang yang disiksa, duk hadzal azab al alima wal iqab al waqima, rasakan olehmu azab yang pedih ini dan hukuman yang mengerikan ini. Innaka antal azizul karim biza'mika annaka aziz, sesungguhnya anda menyangka kalau anda ini adalah orang mulia. Satamtani min azabillah, anda akan tercegah dari azab Allah. Wa annaka karimun 'ala Allah la yusibuka bi'adzabin, anda menyangka kalau diri anda dulu mulia di sisi Allah, tidak akan mengenai engkau azab. فاليوم تبين لك أنك أنت الذليل المهان الخسي. Pada hari ini jelaslah bagimu bahwa engkau adalah orang yang rendah, engkau adalah orang yang hina, engkau adalah orang yang khasis, rendahan. Inna hadzal adzabal azima huwa ma kuntum bihi tamtarun ay tashukkuna fal ana sara indakum haqqal yaqin. Inilah dia azab yang besar yang dulu kalian ragu-ragu padanya, sekarang di sisi kalian menjadi haqqal yaqin, benar-benar terjadi. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, hadza jazaa'ul muttaqina lillah alladziina taqaw sukhtahu wa 'adzaabahu bitarkihimul ma'asiya wa fi'lihimut ta'ati falamman tafassukhtu 'anhum wal 'adzaabu sabata lahumur ridha min Allah was thawabul 'adziim fi dhillin dhaliil min kathratil ashjari wal fawakih wal 'uyun tajri min tahtihimul anharu yufajjirunaha tafjira fi jannatin na'im. Setelah itu beliau menyebutkan tentang kelompok yang berada di dalam surga. Inilah imbalan bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang melindungi dirinya, takut murka Allah, takut azab Allah, dengan meninggalkan perbuatan ma'asi dan melaksanakan perbuatan ketaatan. Maka di saat lenyap kemurkaan Allah atas mereka dan tidak ada azab buat mereka, tidak ada kecuali mereka mendapatkan ridha dari Allah, pahala yang besar dari Allah, dalam naungan yang besar. Min kasratil ashjar, dari banyaknya pohon-pohon naungan yang benar-benar menaungi. Karena banyaknya pohon, banyaknya fawakih, buah-buahan, banyaknya mata air, mengalir dari bawahnya mereka sungai-sungai, terpancar dengan pancaran dari kebun-kebun na'im, kenikmatan. فَأَضَافَ الْجَنَّاتِ إِلَى النَّعِيمِ لِأَنَّ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ كُلُّهُ نَعِيمٌ وَسُرُورٌ كَامِلٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مَا فِيهِ مُغَسٌ وَلَا مُقَدِّرٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. Allah Azza wa Jalla mengidhafahkannya jannat kepada an-na'im, menjadi jannatin na'im, karena apa yang dikandungnya dari semua kenikmatan dan kebahagiaan, kesempurnaan dari semua sisi, tidak ada kekurangan padanya, tidak ada kekurangan padanya dari semua sisi. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengidhafahkan kebunnya itu kepada na'im, fi jannatin na'im. Kemudian beliau menjelaskan, walibasuhum minal hariril akhdari minas sundusi wastabrak ay ghalidul harir waraqiquhu mimma tashtahihi anfusuhum. Kata beliau, di samping itu pakaian-pakaian mereka penduduk surga adalah dari sutra yang hijau, dari as-sundus wal istabrak, sutra yang tebal dan sutra yang tipis, sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap jiwa. Mutaqabilin, mereka duduk saling berhadap-hadapan. Fi qulubihim wa wujuhihim fi kamalir rahati wat tumaninati wal mahabbati wal ishrati al hasanati wal adabil mustahsanah. Mereka berhadap-hadapan dalam hati-hati mereka dengan wajah-wajah mereka karena kesempurnaan rohah, ketenangan, ketenteraman, kecintaan, kebagusan pergaulan, dan adab-adab yang baik. Kadzalikan na'imut tam was-sururul kamil wa zawwajnahum bihurin ay nisa'in jamilatin min jamalihinna washusnihinna annahu yuharu at-tarfu fi husnihin. Kata beliau rahimahullah, demikian juga dari nikmat-nikmat yang sempurna, demikian nikmat-nikmat yang sangat sempurna, kebahagiaan yang sempurna. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, dan kami berikan pada mereka pasangan dari wanita-wanita yang cantik. Dari kecantikan dan kebagusan mereka, benar-benar membelalakan yuhar at-tarfu fi husnihinna, karena kebagusan wanita-wanita tersebut. Wa yambahirul aqlu bi jamalihin, akal ini bersinar terang benderang karena kecantikan mereka. Wa yankhalibul lubba kalikamalihin, dan hati ini terpikat karena kesempurnaan mereka. In ay wasi'atil a'yun hisanuha, maka barakallahu fikum, akan membelalakkan mata akan kebagusan wanita tersebut. Yad'una fiha ayil jannah bikulli fakihatin mimma lahu ismun fid dunya wa mimma la yujadu lahu ismun wala nadhir fid dunya. Mereka meminta di dalam surga semua jenis buah-buahan. Apakah buah-buahan itu di dunia punya nama atau tidak didapatkan nama, ada di dalam surga. Dan tidak ada, atau buah-buahan yang tidak ada kesamaannya di dunia, di dunia. Jika mereka meminta, Allah Azza wa Jalla akan menghadirkannya, barakallahu fikum. Artinya bahwa Allah menjelaskan tentang betapa memuaskan kehidupan di dalam surga, barakallahu fikum. Tapi walaupun demikian, di saat Allah Azza wa Jalla menawarkan kepada penduduk surga nikmat yang lebih dari apa yang mereka rasakan, mereka mengatakan, apakah ada nikmat lagi yang lebih dari ini semua? Lalu Allah Azza wa Jalla menampakkan dirinya di hadapan mereka. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah di saat itu berseri-seri di saat memandang kepada Rabbnya. Semua penduduk surga melupakan nikmat yang ada di dalam surga. Tidak ada lagi nikmat yang paling besar daripada memandang ke wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Melihat Rabb Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, berarti inilah kenikmatan yang sangat besar. Maka oleh karena itu kan diuji kita di dalam hidup ini. Di saat Allah berbicara tentang dirinya dalam tauhid al-asma wa sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, itu ujian. Di saat Allah berbicara tentang sifat-sifatnya di dalam Al-Quran, nama-namanya di dalam Al-Quran, sabarkan, berimanlah engkau sebagaimana datangnya. Pembuktian itu akan ada, kebenaran itu akan datang di saat engkau bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah berbicara tentang Allah memiliki tangan, imani Allah memiliki tangan. Selesai. Allah memiliki mata, imani Allah Azza wa Jalla memilikinya. Dan tidak akan sama dan serupa dengan apa yang ada pada makhluknya. Sampai di sini kita untuk menjaga keimanan. ternyata banyak yang gagal. Barakallahu fikum. Ya, maka disinilah letaknya rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama yang berberkah. Wasil bin A'ta belajar dari seorang tabi'in ternama di masanya. Namun setelah itu menjadi tersesat dengan ketersesatan yang sangat-sangat jauh. 180 derajat bertolak belakang dari apa yang diajarkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Padahal dia murid ternama. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disinilah letak nilai ilmu yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang berberkah tentunya terlihat pada akhlaknya, pada adabnya, pada ibadahnya, pada barakallahu fikum tutur katanya, takut kepada Allah Azza wa Jalla untuk berbicara plas-plos-plas-plos. Ia dia jaga jangan sampai dalam dia tidak menyangka ternyata kalimat itu akan melemparkan dia ke dalam neraka. Dia tahan lisannya, dia jaga mulutnya. Terus barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, diuji kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata bayarannya ujian itu seperti yang disebutkan sekarang ini. Bagaimana sudah dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan di dalam surga, menyenangkan, Allah datangkan pasangan yang memikat hidupnya. Barakallahu fikum. Allah berikan pasangan yang tidak akan mengecewakannya. Sempurna keindahannya, sempurna kecantikannya, sempurna akhlak adabnya. Barakallahu fikum. Berarti kita harus mengejar yang itu. Kita harus mengejarnya. Ya, jangan sampai kita ingin mengejar wanita surga lalu menyampingkan istrinya. Ya, jangan. Ya, barakallahu fikum. Dia juga akan bisa menjadi bidadarimu di kelak di akhirat jikalau dia adalah istri yang salihah, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Waduh, nanti seperti dia juga di dunia. Oh enggak, jangan kecewa. Akan ditukar lebih lagi. Barakallahu fikum. Rupanya, ya, sebagaimana Anda juga akan berpenampilan wah di dalam surga. Barakallahu fikum. Setelah itu, dia akan disodorkan segala apa yang dia minta dari berbagai macam bentuk buahan. Famahma talabuhu min anwa'il faqihati wa ajnasiha uhdira lahum fil hal. Apapun yang mereka minta dari berbagai macam buah-buahan dan jenis-jenisnya akan dihadirkan segera buat mereka. Min ghairi ta'abin wala kulfah. Dengan tanpa capek dan berbeban. Aminin. Dia menikmati buah-buahan itu dalam kondisi aman dia. Min inqita'i dhalik. Aman dari putus. Oh, tidak ada musimnya, tidak ada itu. Ya, aman. Kalau kita beli 1 kilo, wah asyik sekali makannya. Entek, belum kenyang habis. Kan aduh ya Allah, gimana ya saya beli 1 kilo, fulusnya cuma segini begian. Ya kan ada perasaan, belum puas. Di dalam surga, aminin min inqita'i dhalik. Yaitu aman untuk kemudian terputus. Aduh, tidak akan ada lagi buahnya. Karena belum musimnya, tidak ada. Kemudian, wa aminina min madaratihi. Dan merasa aman dari mudaratnya. Tidak ada kemudaratan padanya. Ya. Abi, jangan kasih banyak, jangan kasih buah-buahan. Kenapa? Mencret anaknya. Ada akan mudharatnya. Ya, ada yang mungkin kalau makan buah ini kok terasa di perutnya, ya mules-mules. Di dalam surga tidak ada itu semua. Aminin mudharati. Makanya salah satu konsep tulab, ya kalau di ngeru, apa yang habis dimakan oleh monyet itulah makanan kita. Karena ada buah-buahan yang monyet saja tidak menyentuhnya. Ya, wah asyik. Kita coba makannya, ya ternyata pahitnya nemen. Setelah itu ya memang hilang. Kalau bahasanya Mas Sidik yang sudah pulang, oh ini buah sober, Ustaz. Pokoknya sudah banyak namanya dinamakan oleh santri. Ya, ada buah disebut sambung nyawa karena sedang haus di gunung, sudah lapar, metik buah itu dinamakan oleh mereka sambung nyawa. Kalau orang Sumbawa bilang apa? Aba Ilda? Arak ya. Rarak, orang bilang rarak. Tapi santri menamakannya buah sambung nyawa. Masya Allah. Jadi barakallahu fikum, ngeri mudharatnya. Memang ada buah-buah, kok asyik tidak disentuh sama monyet. Ya kita mikir-mikir juga. Jangan sampai ini mudharat. Ketika ternyata pohonnya berbuah, amblas, monyet makan. Oh, berarti cocok juga buat kita. Kita ambil barakallahu fikum. Ternyata nikmat. Ya, barakallahu fikum. Nah, di dalam surga bebas mudharatnya. Wa aminina min kullu muqaddir. Merasa aman dari hal yang akan menodainya. Wa aminin minal khurut minha wal maut. Dan merasa aman untuk keluar dari kenikmatan di dalam surga dengan beragam-ragam dan berjenis-jenis macam buah-buahan itu. Dan juga merasa aman. Tidak akan ada kematian. Walihada qala. La yadukuna fiha al-maut illa al-mautat al-ula. Mereka tidak akan merasakan padanya kematian. Kecuali kematian yang pertama. Aila laisa fiha mautun bil-kulliyah. Tidak ada di dalam surga itu yang namanya kematian. Kip. Kematian sudah disembelih oleh Allah. Yang ada adalah kehidupan. Kalau kematian itu sudah disembelih, berarti hidup akan abadi. Di dunia kita tahu semuanya. Tidak ada yang abadi. Semuanya punya akhiran. Sebagaimana punya permulaan. Akan berakhir. Barakallahu fikum. Keabadian itu ada di sisi Allah. Walau kana fiha mautun yustathna. Kalau ada di dalam surga kematian yang dikecualikan. Lam yustathnal mautatan ula. Sehingga tidak ada pengecualian kematian yang pertama. Tidak ada fungsinya kalau demikian. Kalau di dalam surga itu ada kematian tetapi dikecualikan. Allati hiyal mautatu fid dunya. Yaitu kematian yang di dunia. Fatamma lahum kullu mahbubin matlubin. Sempurnalah buat mereka segala apa yang mereka inginkan dan yang mereka cari. Wa waqahum adzabal jahim fadlan min rabbika. Lalu Allah Azza wa Jalla membebaskan, menjaga, melindungi, memelihara mereka dari azab neraka sebagai sebuah karunia dari Rabb engkau, ai husulun na'im wa difaul adzab anhum min fadlillahi 'alaihim wa karamihi. Terjadinya atau terwujudnya nikmat dan tertolaknya azab dari mereka benar-benar sebuah karunia dari Allah atas mereka dan kedermawanan Allah buatnya. Fa innahu ta'ala huwallazi waffaqahum lil a'mali salihati. Catatan yang penting buat kita agar jangan ada wah ketika bisa berbuat, Karena dia bisa berbuat, temannya tidak bisa berbuat, direndahkan, dihinakan, dicemooh atau jatuh di matanya. Jangan. Anda bisa berbuat banyak, Anda yang akan mendulang buahnya. Ayo lakukan. Barakallahu fikum. Karena ketika kita melirik kepada teman kita, karena kita dapat taufik dari Allah, teman kita tidak mendapatkan. Kalau kita lirik, marah, ya kemudian tidak enak. Perhatikan akan menodai taufik tersebut. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي وَفَّقَهُمْ لِلْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي بِهَا نَالُوا خَيْرَ الْآخِرَةِ وَأَعْطَاهُمْ أَيْضًا مَا لَمْ تَبْلُغْهُ أَعْمَالُهُمْ. Kata beliau, dia Allah Azza wa Jalla lah yang telah memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan amal-amal saleh yang dengannya lah mereka bisa meraih kebaikan akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla berikan juga kepada mereka apa yang amalannya itu tidak sampai. Itulah karunia. Itulah kelebihan. Itulah karamnya Allah Azza wa Jalla. Amalannya enggak akan sampai sederajat ini nilainya. Tetapi Allah sampaikan. Itulah karunia Allah dan kedermawanannya. Barakallahu fikum. Dzalika huwal fawzul azim. Wa ayu fawzin a'zamu min naili ridwanillah wa jannatihi. Wassalamati min azabihi wa sukhtih. Itulah keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang lebih besar mana? Keberuntungan yang mana yang lebih besar dari keberuntungan meraih ridhonya Allah, meraih surganya Allah, meraih keselamatan dari azab dan murkanya Allah? Fa innama yasarnahu al-Qur'ana bilisanika alladhi wa afsahul alsuna alal itlaqi wa ajalliha fatayassara bihi lafdhuhu wa tayassara bihi ma'nah. Maka sesungguhnya kami telah memudahkan ay al-Qur'an dengan bahasa engkau, lisan engkau, ay dengan bahasa yang sefasih-fasih lisan dalam mengucapkannya dan yang paling mulia dan yang paling gampang untuk melafadzkannya dan yang paling mudah watayasar dan mudah untuk memahami maknanya. Coba bahasa Arab, bahasa Inggris. Tulisannya ya beda dengan bacaannya. Tetapi Al-Qur'an dengan bahasa sefasih-fasih bahasa, semudah-mudah lafadznya untuk diucapkan. Coba antum perhatikan dengan seksama. Ya. Di saat barakallahu fikum melafadzkan huruf-huruf yang ada, kata-kata di dalam Al-Qur'an, ringan lisan ini untuk kemudian mengucapkannya terasa lain di saat kita salah dan keliru. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan sedikit lagi, la'allahum yatadzakkarun ma fihi naf'uhum fayaf'alunahu wa ma fihi dararuhum fayatrukunahu. Agar mereka itu yatadzakkarun, mau ingat di dalamnya manfaat buat mereka untuk mereka kerjakan. Di dalamnya ada peringatan, larangan yang akan memudaratkan mereka. Fayatrukunahu, mereka meninggalkannya. Fartaqib ay intazir ma wa'adaka rabbuka minal khairi wan nasr. Maka fartaqib, tunggulah wahai Rasul Allah. Tunggu apa yang Allah janjikan buatmu dari kebaikan dan pertolongan. Innahum murtaqibun. Mereka orang-orang kafir yang menentang engkau, memusuhi engkau, ya murtaqibun, juga menunggu. Ma yahullu bihi minal azab. Apa yang terjadi pada mereka dari azab. Wa farraqa bainal irtiqabain. Allahu Azza wa Jalla memisahkan antara dua bentuk menunggu. Rasulullah wa atba'uhu yartaqibunal khaira fid dunya wal akhirah. Rasul Allah Azza wa Jalla dan pengikut-pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam menunggu kebaikan di dunia dan di akhirat. Wadidduhum, selain mereka, yartaqibuna syarra fid dunya wal akhirah. Mereka menunggu kejelekan di dunia dan di akhirat. Kemenangan buat orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamma tafsiru surati Ad-Dukhan walillahil hamdu wal minnah. Sempurna barakallahu fikum tafsir surat Ad-Dukhan. Insyaallah kita akan masuk kepada tafsir surat Al-Jathiyah biiznillah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanak Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.